Mitra bisnis, Kompas menulis, pengusaha sepatu sangat resah dengan aksi sweeping dan demo buruh yang menuntut penghapusan outsourcing dan peningkatan upah minimum. Padahal, upah minimum kita sudah lebih tinggi dari China atau Vietnam. Aksi-aksi tersebut dinilai sudah sampai tahap tidak kondusif lagi untuk melanjutkan usaha, terlebih terkesan adanya pembiaran oleh aparat hukum. Jika ini terus berlanjut, investor akan pergi dan terpaksa menutup usahanya yang akan merumahkan ribuan pekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Satu Gaikindo, Yongki Sugiarto. Pak Yongki, apa komentar Anda? Jadi saya melihatnya bahwa kita harus segera duduk bersama, ya kan, antara pengusaha, asosiasi, ya kan, juga dengan pemerintah tentunya, ya kan, pemerintah dalam hal ini Kemenaker, ya kan, kita coba duduk bersama untuk mencarikan jalan keluar. Masalah dua hal yang oleh serikat pekerja ya mungkin ya, yaitu outsourcing dan peningkatan upah buruh itu, ya kan. Saya pikir ini harus segera dicarikan jalan keluar supaya tidak terjadi ekses-ekses yang lain yang bisa timbul. Karena biar bagaimanapun kita masih mengharapkan adanya investasi di negara kita ini dari luar, ya kan, untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Jadi ini jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat investor ini malah lari dari Indonesia. Ini akan merugikan semua pihak, ya kan. Kalau lari dari Indonesia, berarti kan lapangan kerjanya tertutup, ya kan. Pemerintah kita juga tidak mendapat keuntungan apapun. Sehingga ini akibatnya bisa lebih besar lagi gitu. Saya berkeyakinan bahwa jika kita duduk bersama, maka akan ada jalan keluarnya. Lalu Pak, tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan pengusaha terkait masih maraknya aksi buruh seperti ini dan potensi hengkangnya investor dan terpaksa menutup usahanya di Indonesia? Itu sih wajar lah ya, kalau namanya juga buruh itu minta penghapusan outsourcing dan peningkatan ini, itu wajar. Tetapi kita harus jelaskan dong kepada pekerja ini bahwa keadaannya juga begini gitu. Ya kan, karena tidak bisa disamaratakan semua perusahaan. Kan ada perusahaan yang besar, ada perusahaan kecil, ada yang menengah, dan lain-lain. Kan nggak mungkin disamaratakan semua bahwa semua harus bayar sekian. Bisa-bisa ada perusahaan juga yang tidak sanggup akan menutup usahanya. Nah kalau menutup usahanya, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan selain karyawan sendiri yang harus dirumahkan, ya kan? Karena dia bilang, ya sudahlah saya nggak sanggup lagi, ya kan? Nah kita tutup perusahaannya apa akibatnya? Ya kan karyawannya dirumahkan, lapangan kerjanya tertutup. Pemerintah tidak dapat income juga dari segi perpajakannya dan lain-lain, ya kan? Maka dari itu kita mesti duduk bersama, kita mesti bahas bersama, karena tadi saya katakan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak sama semua besarnya perusahaan. Sehingga yang satu mengatakan, oh saya masih sanggup membayar dengan upah minimum sedemikian, saya masih sanggup. Tapi ada perusahaan yang tidak sanggup, ya kan? Jadi ya ini tidak bisa disamaratakan semua. Maka dari itu saya katakan tadi, duduklah bersama antara serikat pekerja, pengusaha, asosiasi, dan juga dari pemerintah sendiri, dalam hal ini Kemenaker kan. Saya pikir kalau duduk bersama bisa ada jalan keluarnya. Saya punya keyakinan penuh. Kita juga prihatin tuh kalau sampai dia itu hengkang dari Indonesia. Kalau sampai dia memindahkan investasinya ke negara lain. Jadi kita tentunya prihatin juga kan. Dan itu sama sekali kita tidak inginkan. Justru itu kita coba gondelin lah istilahnya dia. Dengan dia membujuk, jangan dong, jangan pergi dari Indonesia. Kita perlu loh investasi di Indonesia. Untuk membangun negara kita perlu investor. Gak bisa kita semuanya kita serahkan kepada ini. Karena mereka yang punya uang, mereka yang punya teknologi. Iya kan, mereka yang punya market di luar. Kalau dalam negeri kita punya marketnya, pasarnya. Tapi market ekspor kita kan mereka yang kendalikan. Jadi kita butuh mereka gitu. Dan ya tentunya yang saya katakan tadi, tidak bisa disamaratakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Harus ada barangkali perbedaan-perbedaan tadi. Kita setuju untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memberikan upah yang lebih dan lain-lain. Kita setuju, tetapi kita lihat dari sektoral juga kan. Dari usahanya apa, jenis bisnisnya apa, dan lain-lain. Kalau memungkinkan, kenapa sih tidak? Demikian Ketua Satu Gaikindo, Yongki Sugiarto. Saya Wendy Lim.